Mitra Bisnis, pembaca konten mengkritik rencana pemerintah untuk mewajibkan setiap bisnis online berbadan hukum demi perlindungan konsumen. Dia mengatakan aturan ini akan menghambat pengusaha mikro yang baru merintis bisnis atau bisnis sampingan, misalnya ibu rumah tangga atau karyawan menengah ke bawah, untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Kalau alasannya perlindungan konsumen, dia menyarankan sebaiknya diserahkan ke mekanisme pasar, karena konsumen saat ini juga sudah pintar. Kalau tidak percaya, bisa memilih cara cash on delivery. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda soal aturan bisnis online ini? Ya gini, untuk bisnis online itu kan memang growth-nya cukup tinggi ya, mengingat cost-nya rendah. Di sini, di Indonesia itu memang bisnis tipu menipu jangan yang online, ya online pun kan banyak. Memang dikhawatirkan, seperti saya termasuk orang yang belum percaya dengan bisnis online yang sembarang kita pakai iPal, PayPal, atau sebagai kartu kredit dan sebagainya, karena memang perlindungannya tidak ada. Nah sekarang ini mau diatur untuk perlindungan konsumen, saya sih setuju saja, ya kan, karena apa? Semua yang melakukan penjualan itu harus punya bukti diri ke atau account di banknya ke atau apa, ya kan? Karena kalau tidak, nanti tidak semua orang berniat baik. Sudah diatur pun masih biasalah kita tongkat-tongkat dengan polisinya dan sebagainya. Tetapi menurut saya, mumpung belum nanti marah semua, itu harus diatur. Kemudian dilakukan edukasi kepada konsumen. Karena saya mengelola di protes publik, @protespublik, itu Twitter khusus untuk orang-orang yang ngadu-ngadu, banyak sekali yang sudah bayar, belum terima barangnya, kemudian janjinya seminggu, jadinya lebih dari seminggu, itu sudah banyak. Nah, saya khawatir nanti itu menjadi penipuan-penipuan, kan, gitu. Nah, memang itu tidak lalu menjamin bahwa konsumen terlindungi, karena pemerintah sendiri tidak siap dengan alat untuk monitoringnya. Tetapi ada baiknya itu harus dimulai, karena kalau tidak dilepas gitu saja juga tidak baik. Semua bisnis yang melibatkan konsumen harus ada aturannya. Apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dalam aturan bisnis online ini, Pak? Ya, misalnya setiap dia berbisnis online, dia harus punya data diri yang lengkap yang bisa dilihat oleh konsumennya. Oke, seperti kita beli sekarang ada labelnya. Kemana mengadunya yang bisa dihubungi online juga. Ya kan harus ada alamat lengkap, itu harus jelas. Kemudian PT ini, NPWP-nya berapa. Karena kan itu ada pembayar, kan harus bayar pajak pada negara. Seperti kaskus dan sebagainya itu, harusnya dia bayar lah. Walau pemerintah tidak memonitor juga, ya harus monitor. Karena di situ jumlah peredaran uangnya tinggi kan. Kemudian kayak situs-situs lain lah, yang dagang mobil.com atau apa sih, kan harus bayar. Nah itu kan harus ada badan hukumnya. Harus tertera di situ, sekecil apapun. Kita mencoba tertib. Nanti kalau enggak ya saling tipu-menipu. Kalau ada aturannya juga tipu-menipu, nah ini sekarang siapkan aturannya. Sama kayak berdagang konvensional saja. Tapi bagaimana dengan pengusaha mikro yang baru merintis bisnis online, Pak? Apakah aturan itu justru menghambat? Enggak lah. Kalau itu kan dia, kalau sudah pakai online kan dia harus bayar langganan juga kan. Berapa murah itu. Kemudian kalau izin, ya pemerintah jangan mengambil untung dari izin. Dia mengambil untung dari pajaknya saja. Gitu. Kalau izin, ya kan karena online, ya isi formulir online kah di mana? Harus ada, harus jelas. Ya, memberatkan sih tidak. Jadi kan itu nanti bisa dia hitung di penjualan barangnya. Kalau semua tidak ada kan sama aja kayak ini, dagang berlian gitu. Yang ibu-ibu arisan biasanya kan. Nah, dagang berlian kan itu nggak jelas itu. Nanti kalau yang jualan lari, ya hilang uang kita atau hilang berlian kita kan gitu. Nah, nggak bisa gitu. Tetap harus diatur. Nah, sekarang kalau industri kecil ya tentu tidak ada hal-hal yang memberatkan, pungutan-pungutan dan sebagainya. Jalan saja. Kan sistem bisnis kita menjadi mahal karena banyaknya pungutan. Jadi harus mudah dan tidak mahal gitu loh. Dan kalau bisa gratis. Ada himbauan, Pak, untuk pengusaha bisnis online terkait rencana aturan bisnis harus berbadan hukum ini? Ya, menurut saya sih ya jalannya seperti biasa, nanti kan sebelum ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk registrasi itu segala macam, ya jalan seperti biasa, apa yang ada sekarang. Cuma juga tolong jangan merugikan konsumen dengan nipu macam-macam, karena bisnis online agak sulit melacak, yang maksudnya konsumen komplainnya kan susah. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya, Mandariska.